Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada pelajaran kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang pembagian isim ditinjau dari keumuman dan kekhususannya. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah kata umum dan kata khusus, maka bahasa Arab pun juga demikian. Ya. Jadi bahasa Arab juga mengenal adanya istilah kata umum dan kata khusus. Di dalam bahasa Arab, kata umum disebut dengan isim nakirah, adapun kata khusus disebut dengan isim ma'rifah. Ketika kita mempelajari ilmu nahu, maka kita akan selalu membahas ma'rifah dan nakirah setiap kali kita ingin membuat kalimat, terutama kalimat yang tersusun dari isim dan isim. Ya, maka sangat penting bagi kita untuk betul-betul memahami mana kata yang termasuk ma'rifah, kata khusus, dan mana kata yang termasuk kata umum, ya, atau isim nakirah. Lalu apa definisi dari isim ma'rifah dan isim nakirah? Isim ma'rifah atau kata khusus adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan, ya. Artinya sudah ditetapkan batas-batas pembicaraannya, artinya telah dikhususkan apa yang dimaksud dari kata tersebut. Sebaliknya, kata umum atau isim nakirah merupakan kata yang objek pembicaraannya belum ditentukan. Artinya, semua hal yang berkaitan dengan objek pembicaraan tersebut bisa masuk ke pembicaraan tersebut. Contohnya misalkan ketika kita mengatakan hadza kitabun, ini adalah buku. Maka kata buku dalam kalimat ini adalah buku, ini masih umum. Karena di situ tidak dijelaskan bukunya siapa atau buku tentang apa. Maka kata kitabun dalam kalimat hadza kitabun ini masih umum. Berbeda kalau kita mengatakan hadza kitabu Zaidin, ini adalah bukunya Zaid. Maka kalimat ini, ya, kata buku Zaid dalam kalimat ini merupakan kata khusus karena telah dijelaskan, karena telah dikhususkan bahwa buku yang dimaksud dalam kalimat ini, bahwa buku yang ditunjuk ini merupakan buku punyanya si Zaid. Hadza kitabu Zaidin. Begitu pula ketika kita mengatakan hadza kitabul lughah, ini adalah buku bahasa, atau hadza kitabul arabiyyah, ini adalah buku bahasa Arab. Maka dengan kita menjelaskan bukunya tentang apa, kitabul lughati, kitabul arabiyyati, maka kata kitabun yang sebelumnya nakirah masih umum, ketika kita jelaskan dengan kitabul lughati, kitabul arabiyyati, menjadi kata khusus, menjadi isim ma'rifah. Karena telah dikhususkan objeknya. Yakni buku yang dimaksud, buku yang ditunjuk merupakan buku bahasa atau buku bahasa Arab. Ini gambaran tentang penggunaan isim ma'rifah dan isim nakirah. Lalu apa saja isim yang termasuk isim ma'rifah dan apa saja isim yang termasuk ke dalam isim nakirah? Di dalam bahasa Arab ada 5 jenis kata yang masuk ke dalam isim ma'rifah. Jadi hanya 5 jenis saja kata yang termasuk dalam isim ma'rifah. Dan penting bagi kita untuk memahami apa saja 5 jenis kata tersebut. Baik, mari kita bahas satu persatu. Isim yang pertama yang dianggap ma'rifah adalah isim dhamir, ya, atau kata ganti. Seluruh kata ganti dalam bahasa Arab dihukumi sebagai kata khusus ya. Seluruh kata ganti dari huwa hingga nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, semuanya dihukumi sebagai kata khusus. Karena yang namanya kata ganti, maka telah jelas ya. Karena ketika kita mengatakan saya, maka yang dimaksud adalah orang yang berbicara. Ketika kita mengatakan kamu, maka yang dimaksud adalah lawan bicara. Artinya seluruh kata ganti atau isim dhamir ini sudah merupakan kata khusus karena objek pembicaranya telah ditentukan. Saya, kamu, mereka, dia, kami, kalian, ini semua sudah khusus, sudah dikhususkan. Maka seluruh isim dhamir dianggap atau dihukumi sebagai isim ma'rifah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isim alam. Isim alam adalah isim yang digunakan untuk menamai, baik menamai orang maupun menamai kota. Maka nama-nama seperti Zaidun, kemudian Usmanu, kemudian Bakrun, kemudian Fatimatu, Khadijatu, dan seluruh nama yang digunakan untuk manusia dihukumi sebagai isim ma'rifat. Begitu pula dengan seluruh nama kota seperti Jakarta, Bandung, Mekah, kemudian Madinah, ini semua juga dianggap kata khusus ya, karena telah menjelaskan sesuatu ya, menjelaskan nama manusia atau menjelaskan nama kota, sehingga telah khusus ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang termasuk isim ma'rifat adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk ya. Kata tunjuk seperti haza, hadihi, zalika, dan tilka. Haza, hadihi artinya ini. Bedanya kalau haza untuk muzakkar, hadihi untuk mu'annas. Kemudian zalika dan tilka artinya adalah itu. Bedanya kalau zalika untuk muzakkar, sedangkan tilka untuk mu'annas. Karena bahasa Arab membedakan antara muzakkar dan mu'annas, kemudian membedakan antara mufrad tasnia dan jama, begitupun isim isyarah, ia juga ada beberapa bentuk yang mengikuti perbedaan jenis dan juga perbedaan jumlah. Maka kalau kita sebutkan seluruh kata tunjuk atau isim isyarah, selain hadza, hadzihi, dan zalika, tilka, kalau kita jabarkan, kalau kata tunjuk ini muzakkar, hadza. Kalau ininya lebih dari satu atau dua, tepat dua, maka hadzani. Kemudian kalau ininya lebih dari dua atau jamak, haula'i. Ini kata tunjuk ini untuk muzakkar. Adapun kata tunjuk ini untuk mu'annas juga dibagi tiga ya, seperti yang muzakkar, hadihi ininya satu, kemudian hatani kalau ininya ada dua, kemudian haula'i kalau ininya jamak. Kemudian kalau kata tunjuk itu selain zalika dan tilka, ada juga pembagiannya berdasarkan jumlahnya ya, bilangannya ya, apakah ia mufrad tasnya atau jama. Kalau mufrad muzakkar itu zalika, kalau tasni atau ganda zanika, kalau jama ulaika. Adapun kalau kata tunjuk itunya untuk muannas tilka, bentuk gandanya adalah tanika dan bentuk jamaknya adalah ulaika. Saya ulangi, isim isyarah ada 12 ya, hadza, hadzani, haula'i, kemudian hadihi, hatani, haula'i, kemudian zalika, zanika, ulaika, kemudian tilka, tanika, ulaika. Ke-12 isim isyarah ini juga dihukumi sebagai isim ma'rifah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, isim yang dilekati alif dan lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang ada alnya maka ia merupakan isim ma'rifah. Contohnya misalkan al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu, ya. Ketiga kata ini, al-kitabu buku, al-qalamu pulpen, ar-rajulu seorang laki-laki, dihukumi sebagai mu'anas karena ada alnya. Ketika alnya dibuang, maka ia menjadi nakil. Ketika kita mengatakan kitabun, buku, maka ini masih umum. Tetapi ketika kita mengatakan al-kitabu, ini sudah dianggap khususnya, karena ada alnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran atau membaca hadis-hadis Nabi, kemudian ada kata-kata yang ada alnya, maka kata tersebut dihukumi sebagai ma'rifah. Contohnya misalkan di surat Al-Fatihah, maka nama surat Al-Fatihah juga sudah jelas bahwa ini ma'rifah karena ada alnya, Al-Fatihah. Kemudian misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi ini ma'rifah berdasarkan kaidah, ya. Semua kata yang ada alnya, maka dia ma'rifah. Kemudian yang kelima, isim yang termasuk kelompok isim ma'rifah adalah isim yang diidofahkan kepada salah satu dari empat isim ma'rifah yang telah disebutkan tadi. Ya, isim yang diidofahkan atau disandarkan kepada salah satu dari empat isim ma'rifat yang telah disebutkan. Yaitu isim domir, isim alam, isim isyarah, dan isim yang dilekati al. Ya. Apa itu idofah? Nantinya kita akan belajar apa yang dimaksud dengan idofah, ya. Ya. Jadi pada pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari apa itu idofah. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwasanya idofah ini merupakan keterangan, ya. Keterangan penjelas dari suatu kata biasanya merupakan penjelas kepemilikan atau menjelaskan zatnya atau jenisnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kita katakan kitabun saja, itu masih umum, ya. Tapi ketika kita mengatakan kita buka bukumu atau kitabi, kitabuna, maka ini telah menjadi khusus. Artinya ketika berdiri sendiri kitabun ini masih umum, namun ketika kita sandarkan, kita idofahkan, kita tempelkan dengan kata lain, maka ia menjadi kata khusus. Kitabun itu umum, tapi kitabuna, buku kami atau kita buka, ini khusus, ya, karena sudah jelas kepemilikannya, ya. Jadi kelompok yang kelima, kata yang termasuk isim ma'rifah adalah semua kata yang diidofahkan kepada empat isim ma'rifah yang telah disebutkan. Misalkan kita bahas satu persatu, ya, idofah kepada isim ma'rifah yang pertama ini isim domir. Ya, contohnya adalah kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Maka idofah kepada isim domir ini, penempelan kepada isim domir ini menyebabkan kata kitab yang sebelumnya umum, buku masih umum, tapi ketika kita tempelkan dengan isim domir, kitabuhu, buku dia laki-laki, kitabuhuma, buku mereka berdua laki-laki, kitabuhum, buku mereka laki-laki, dan seterusnya sampai kitabuna, buku kami, maka kata yang awalnya umum, kitabun, umum, ketika kita sandarkan dengan isim domir, ia berubah menjadi khusus karena telah jelas kepemilikannya. Ini idofah yang pertama. Kemudian idofah yang kedua adalah idofah kepada isim alam, ya. Idofah kepada isim alam. Misalkan kitabun yang awalnya masih umum, buku, tidak dijelaskan buku punya siapa atau buku tentang apa. Ketika kita idofakan kepada isim alam, maka menjadi jelas kepemilikannya. Contohnya kitabun ya asalnya, buku. Ketika kita tempelkan dengan isim alam atau nama orang, misalkan kitabu Zaidin, ya, kitabu Zaidin, maka telah jelas bahwa kitabu Zaidin ini merupakan kata khusus, karena telah dikhususkan bahwa ini merupakan bukunya si Zaid, bukan bukunya si Amr, si Bakar, atau buku orang selain Zaid. Contoh lain misalkan, kalau kita katakan umun saja, umun, ibu, maka ini sangat umum ya. Artinya belum jelas umun di sini ibunya siapa ya. Maka ketika kita mengatakan Ummu Aisyah, Ummu Fatimah, Ummu Zaid, Ummu Muhammad, maka telah jelas bahwa ini merupakan ibunya Aisyah, ibunya Khadijah, ibunya Muhammad ya, atau ibunya Zaid. Ummu Zaidin, ibunya Zaid, Ummu Aisyah, ibunya Aisyah. Kemudian contoh lagi misalkan kata ahlun itu merupakan keluarga ya. Ahlun itu keluarga atau ahli kalau dalam bahasa Arab. Ini masih umum kalau kita katakan ahlun saja, tapi kalau kita katakan ahlu Makkah atau ahlul Madinah, maka ini sudah khusus. Artinya kata ahlun yang ada penjelasan atau diidofakan kepada nama tempat, ahlu Makkah, ahlul Madinah, ini sudah dikhususkan untuk penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Ini idofa yang kedua. Kemudian idofa yang ketiga, idofa kepada isim isyarah. Ya. Contohnya misalkan, kita ambil contoh umun ya. Kalau kita katakan umun saja ini masih umum. Ya. Tapi kalau kita katakan ummu hadhil mar'ah, ummu hadhil mar'ati, maka telah jelas bahwa ini adalah ibunya anak perempuan ini ya. Ummu hadhil mar'ati artinya ibunya anak perempuan ini. Artinya sudah dijelaskan bahwasanya ini ibu ini merupakan ibu dari anak perempuan yang sedang kita tunjuk ya. Ini contoh idofa yang ketiga. Kemudian idofa yang keempat merupakan idofa kepada isim yang dilekati al ya, ya. Idofa kepada isim yang dilekati al. Contohnya misalkan kitabun ya, asalnya kitabun. Ini masih belum jelas bukunya punya siapa, jenis apa. Ketika kita katakan kitabul lughati, maka ini sudah jelas bahwasanya ini merupakan buku bahasa ya. Nah, ini contoh idofah-idofah kepada empat isim ma'rifah ya. Nanti insya Allah pada bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan idofah dan rumus dari idofah. Pada pelajaran kali ini kita cukup mengetahui bahwasanya isim ma'rifah itu salah satunya adalah semua kata yang diidofahkan dari keempat isim yang telah disebutkan sebelumnya ya. Baik, saya ulangi bahwa isim ma'rifah ada lima. Yang pertama isim domir, kata ganti. Yang kedua isim alam, yakni nama, baik nama manusia atau nama tempat. Kemudian yang ketiga isim isyarah atau kata tunjuk. Yang keempat, semua isim yang didahului oleh al atau dilekati al. Dan yang kelima adalah semua isim yang diidofahkan atau ditempelkan kepada keempat isim ma'rifah sebelumnya, yakni semua kata yang diidofahkan atau ditempelkan kepada isim domir, kepada isim alam, kepada isim isyarah, kepada isim yang dilekati al, maka ia juga dianggap sebagai ma'rifah. Ya. Baik, saya kira cukup untuk pelajaran kali ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dari pelajaran yang kedua ini. Dan memang pembahasan tentang isim ma'rifah dan isim nakirah ini sangat penting, karena nantinya akan sangat berkaitan dengan cara kita menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk memahami bahasa Arab ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.